Berjalan dalam waktu ke waktu, ku menemukan jawaban atas pertanyaanku. Kadang aku ragu, apakah ini yang terbaik bagiku? Sesuatu yang tak pernah ku minta, namun ternyata lebih tepat untukku. Ya Allah, kini ku paham atas rahmat Allah, Maha Kasih. Jangan